Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Ja'a Zaidun, ja'a ar-rijalu, ja'atil muslimatu. Kita sudah belajar apa tanda-tanda neraka pada ketiganya. Kemudian juga ja'a al-muslimuna, ja'a abuka, ja'a akhuka. Apa tanda neraka pada muslimun? Apa tanda neraka pada akhuka, abuka? Sudah kita pelajari. Berikutnya adalah bagaimana kalau datang dalam satu kalimat ja'a al-muslimani, ja'a ar-rajulani. Ya, tidak ada dhammah, tidak ada waw, padahal dia fa'il marfu. Apa tanda rafa'nya? Ini sedang kita bahas. Kata rahimahullah ta'ala, wa ammal alif fatakunu alamatan fi raf'i fi tasniyatil asmil khasah. Adapun alif menjadi tanda rafa' pada isim-isim yang musanna secara khusus. Muslimani, rajulani, zaidani. Ini semua rafa' dengan tanda rafa'nya alif. Karena musanna. Wa qulu, berkata Muhyiddin, saya katakan takunul alifu alamatan al-raf'il kalimati fi mawdi'in wahid wa huwa al-ismu musanna. Alif menjadi tanda rafa' satu kata di satu tempat saja, yaitu pada isim musanna. Nahu hadara as-sadiqani, hadara fil madhi mabni al-fathi as-sadiqani fa'il marfu. Apa tanda rafanya? Alif. Kenapa tanda rafanya alif? Karena dia musanna. Apa itu musanna? Nanti kita akan baca. Intinya adalah apa? Menunjukkan dua. Fasadiqani musanna. Wa huwa marfu'un li'annahu fa'il. Wa lam tarfa'ihi, dan rafa'nya alif niyabatan dari dhammah. Iya. Sadiqani fa'il marfu, tanda rafanya alif. Lalu nun pada sadiqani, apa fungsinya? Itu kita jawab, kita katakan sama dengan nun pada muslimuna. Nun pada sadiqani sama dengan nun pada muslimuna. Apa itu? Ya, nun tersebut adalah wa nun iwadun anitanwin. Nunnya itu pengganti tanwin di mufradnya. Dikalika sadiq. Ketika di mufrad, wahul ismu mufrad, sadiq itu sadiqun, ada tanwinnya. Sadiqun ada tanwinnya. Ketika musanna, dua sadiq ditambah alif. Ya, sadiqa. Tanwinnya diganti nun. Sadiqani. Sehingga ja'a atau hadara as-sadiqani, tanda rafanya alif. Adapun nunnya adalah nun pengganti tanwin pada mufradnya ketika isim mufrad. Qala wal musanna. Ya, saya ingatkan lagi. Ya, penting saya ingatkan, di setiap fan min fununil ilm, di setiap bidang ilmu harus berupaya untuk ya menguatkan tentang masalah apa? Ta'arif. Ta'rif, definisi-definisi, iya, pembagian-pembagiannya, perbedaan-perbedaannya, ini penting. Isim ada isim mufrad, isim musanna, isim jama'. Iya, apa masing-masing ta'rifnya? Apa perbedaannya? Nah, qala musanna adalah klus min dalla al-isnain aw isnatain. semua isim yang menunjukkan dua muzakkar atau dua muannas. Isnain ini dua muzakkar atau isnatain dua muannas. Bizadatin fi akhirihi, dengan ada tambahan di akhirnya. Ya, dengan tambahan apa? Alif dan nun atau ya dan nun. Qala agnat hadhihi ziyadat. Agnat, agna fil madhi. Tanwin apa? Sudah kita belajar tanwin. Ta'nis sakinah. Saya ulangi, ta'nya ta apa? Ta'nya ta'nis sakinah. Apa fungsinya? Ta'nis sakinah sudah kita pelajari. Yaitu apa? Untuk menunjukkan bahwasanya fa'ilnya mu'annas. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya ziyadah. Atau lebih tepatnya hadhihi. Agnat hadhihi. Hadhi itu fa'ilnya. Bimahal rafa fa'il. Ziyadah itu badal. Agnat ziyadah itu anil atifi wal ma'tuf. Ziyadah ini, ziyadah tambahan alif dan nun atau ya dan nun, ini mencukupinya dari adanya ataf dan ma'tuf. Iya, dengan adanya alif sadiqani tidak perlu lagi sadiqun wa sadiqun. Enggak perlu hadara sadiqun wa sadiqun. Enggak perlu ataf ma'tuf. Cukup dengan alif dan nun. Hadara as-sadiqani. Ya, hadis ziyadah tambahan ini alif dan nun mencukupinya sehingga tidak butuh untuk adanya atif wal ma'tuf. Nah. Nahu aqbala al-umarani wal hindani. Cukup dengan alif dan nun, umaran cukup untuk menunjukkan dua. Tidak perlu akbara umarun wa umarun. Tidak perlu. Cukup dengan alif dan nun. Akbal umaran. Mencukupi dari pengulangan umar wa umar. Demikian juga wal hindani. Iya, cukup dengan alif dan nun. Tidak perlu lagi hindun wa hindun. Itu. Semua isim yang menunjukkan dua muzakkar atau dua mu'annas dengan tambahan di akhirnya. Yaitu alif dan nun kalau dalam keadaan rafa atau dan ya dan nun. Yang mana pertambahan tersebut mencukupinya, ini tidak membutuhkan lagi adanya pengulangan adanya ataf dan ma'tuf. Qala nahu akbal umarani wal hindani. Wal umaran lafzun dalal tsnain. Umaran itu lafaz menunjukkan dua muzakkar. Dua muzakkar. Isnain dua muzakkar. Ismu kulli wahidin huma Umar. Yang nama masing-masing dua orang ini namanya Umar. Datang dua Umar. Kenapa kita katakan dua Umar? Bisababi wujudi ziyadatin fi akhirihi. Dengan sebab adanya tambahan di akhirnya. Dengan adanya alif dan nun, kita tahu yang datang itu adalah dua Umar. Umar dan Umar. Qala wahadhi ziyadatu wahadhi az-ziyadatu, dan tambahan ini, tambahan wahia alif dan nun, wahia tughni anil ityan biwabil ataf wa takhil ismi. Tambahan ini mencukupinya dari mendatangkan waw ataf dan pengulangan isim. Bihaisakul, ya, hadara Umar wa Umar. Ya, cukup. Sudah tidak perlu lagi kamu mengucapkan hadara Umar wa Umar. Cukup dengan hadara Umarani. Selesai. Tambahan alif dan nun mencukupi dari mendatangkan waw ataf dan takrir ismi. Artinya, tidak butuhkan lagi adanya huruf ataf dan pengulangan isim. Cukup dengan alif dan nun. Wa kadzalika hindan. Demikian juga hindan. Fa huwa lafdhun dalasnain. Saya ulangi, alisnatain. Itu lafaz menunjukkan dua mu'annas. Karena dia hindun. Isnatain dua mu'annas. Kul wahid minhuma. Ya, masing-masing dari keduanya ismuha Hindun. Masing-masing namanya Hindun. Artinya, dan dua Hindun. Kenapa ini kita artikan dua Hindun? Kata beliau, wasababu daratila dalik. Sebab yang menunjukkan bahwasanya itu adalah dua Hindun adalah ziyadatu alif wa nun. Karena adanya alif dan nun fil misal dalam contoh tadi, wahindan. Wawjudu alif wa nun, adanya alif dan nun, adanya alif dan nun, yugnika alitian biwail ataf wa takismi. Iya. Dengan adanya alif dan nun, dengan adanya alif dan nun, mencukupi kamu dari mendatangkan waw ataf dan pengulangan isim. Ya bihaitu takul ahadara Hindun wa Hindun. Enggak butuh. Dengan adanya alif dan nun, cukup. Hindani. Enggak perlu kamu ulang Hindun wa Hindun. Itu. Musanna adalah isim yang menunjukkan dua mudzakkar atau dua mu'annas dengan tambahan di akhirnya. Dan tambahan ini mencukupi dari mendatangkan ataf dan ma'tuf. Bagaimana? Kalau targetannya tadi sampai apa al-hamsah? Lanjut atau apa? Lanjut? Hah? Bagaimana? Sampai selesai ala putaraf ala matarafa? Ngapas santum ya keputusannya? Yang capek di siang hari? Hah? Lanjut ya? Iya. Yadribu. Yadribu Zaidun. Lebih tepatnya, Zaidun yadribu al-kalba. Zaidun mubtada, tanda rafanya jelas. Dhamma, karena isim mufrad. Yadribu fil mudhari, tanda rafanya dhamma. Iya. Masalahnya, bagaimana kalau jumlahnya umarani yadribani al-kalba. Umarani yadribani al-kalba. Dua Umar, keduanya sedang memukul anjing. Umarani, tadi kita baru belajar. Umarani mubtada. Rafa, marfu. Tanda rafanya apa? Alif. Kenapa? Karena dia musanna. Yadribani. Yadribani fil mudhari. Marfu. Atau mansub. Atau mazum. Jawabannya marfu. Kenapa marfu? Ingat. Karena tidak ada yang menasobkan dan tidak ada yang menjazmkan. Hukum asalnya marfu. Tidak ada yang merafakan. Yang tidak ada yang menasobkan tidak ada yang menjazmkan. Sehingga yadribani fil mudhari marfu. Kenapa marfu? Karena lam yadkhul alaih nawasib atau jawazim. Pertanyaan berikutnya, apa tandanya rafa kalau begitu, kalau dia marfu? Nah, ini kita pelajari sekarang. Iya. Kita katakan tanda rafanya adalah nun. Kenapa tanda rafanya nun? Karena dia termasuk af'alul khamsah. Afid af'alul khamsah, nanti kita pelajari sekarang. Itu. Al-muslimuna yusalluna fil masjid. Al-muslimuna yusalluna fil masjid. Al-muslimun, sudah kita pelajari. Al-muslimun mubtada, marfu. Jadi dia isim, dia awal kalimat, isim marfu. Apa tanda rafa'nya? Alhamdulillah sudah kita pelajari. Tanda rafa'nya dia waw. Kenapa tanda rafa'nya waw? Nah, karena dia jama' mudzakkar salim. Yusallun. Yusallun fi'il mudhari'. Dalam keadaan apa? Dikatakan dalam keadaan marfu. Kenapa marfu? Karena tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazmkan. Begitu. Pertanyaan berikutnya, apa tanda rafa'nya? Nah, ini kita pelajari. Tanda rafa'nya adalah nun. Kenapa tanda rafa'nya nun? Karena dia af'alul hamsah. Apa tanda rafa'nya hamsah? Kita pelajari sekarang. Ini tanda rafa' berikutnya itu subutun nun. Qala rabbi rahimahullahu ta'ala. Qala wa manunu fatakunu alamatin raf'i fil fi'lil mudhari'. Ya, nun menjadi tanda rafa pada fi'il mudhari'. Iza, tapi fi'il mudhari' yang apabila fi'il mudhari' tersebut ittashala bihi, bersambung bihi, ingat. Selalu diingat. Domir, kembali ke domirnya. Hi, bihi. Hi, kembali ke al-mudhari'. Ittashala bihi bil mudhari'. Tanda rafa pada fi'il mudhari'. Apabila bersambung dengannya, dengan fi'il mudhari' tersebut, domir tasniyah, atau domir jama', atau domir mu'annasil muhatabah. Itu. Dengan kata lain nanti disebut dengan af'alul khamsah. Kalau dalam jurumiyah disebut dengan af'alul khamsah. Apa itu af'alul khamsah? Ini. Af'alul khamsah adalah fi'il mudhari' yang bersambung dengan dhamir tasniyah, dhamir jama', dhamir mu'annatsil muhatabah. Itu. Itu af'alul khamsah. Kalau fi'il mudhari' yang bersambung dengan dhamir tasniyah, dhamir jama', dan dhamir mu'annatsil muhatabah, maka tanda rafa'nya dengan nun. Dengan nun. Qala Muhyiddin. Wa qulu takunu nunu alamatan ala annal kalimata allati hiya fiha marfu'ah bi mawdhi'in wahid. Kata beliau, nun menjadi tanda. Takunu nunu alamatan. Ya. Nunu, nun itu isim. Isim kana. Alamatan khabar kana. Irabnya takunu nunu alamatan. Nun menjadi tanda. Alana kalimat bahasanya satu kata. Kalimat kata. Allati hiya fiha. Ini penting dilatih kembali ke mana dhamir. Allati hiya. Hiya kembali ke mana? Kembali ke nun. Fiha. Ha kedua ini kembali ke mana? Kata. Kalimah. Iya. Hiya kembali ke mana? Nun. Fiha kembali ke mana? Kata. Itu dilatih terus. Saya bilang sering coba sebelum baca dengan Nana. Silahkan di rumah dibaca dulu sendiri sehingga. Iya. Sambil mengakurkan dengan apa yang Anda pahami. Wakuru. Nun menjadi tanda bahwasanya satu kata itu, satu kata yang hiya, yang nun tersebut, fiha, ada pada kata tersebut, marfu'atun, dalam keadaan marfu', fi mawdhin wahid, di suatu tempat. Nun menjadi tanda bahwasanya satu kata yang ada nunnya, itu marfu', di suatu tempat. Ya, nun hanya menjadi tanda rafa di satu tempat. Apa itu? Wahwa al-fi'il mudhari', itu pada fi'il mudhari' al-musnad yang disandarkan kepada ila alif isnain atau isnatain. Isnain ini yang menunjukkan dua muzakkar, isnatain menunjukkan dua mu'annas. Au al-musnad diawali jama' dzukur, atau musnad disandarkan kepada jama' dzukur. Au al-musnad disandarkan kepada ya mu'annatsil mukhatabah. Contoh sekarang. Amal musnad ila alif isnain. Contoh fi'il mudhari yang disandarkan yakni bersambung dengannya alif isnain. Nahu as-sadiqani yusafirani ghadan. As-sadiqani sudah kita pelajari. Isim marfu di awal kalimat dia mubtada. Apa tanda dan mubtada itu marfu. Apa tanda rafanya? Alif. Kenapa tanda rafanya alif? Karena dia musanna. Kenapa dikatakan musanna? Karena dia apa? Isim yang menunjukkan dua muzakkar yang ada tambahan di akhirnya sehingga tidak butuh lagi pengulangan shadiqun wa shadiqun. Begitu untuk muraja. Yusafirani, ini pembahasan kita. Yusafirani fi'il mudhari'. Marfu mansub majzum. Kita katakan marfu. Kenapa Anda bilang marfu? Karena tidak masuk kepada dia yang menasabkan dan menjazmkan, berarti dia marfu. Apa tanda rafanya? Alif. Salah. Afwan. Tanda rafanya adalah nun. Ini kadang tukar misalnya dengan ini. Tsafiral ini tanda alifnya, tanda rafanya nun. Kenapa tanda rafanya nun? Karena dia af'alul khamsah. Karena dikatakan af'alul khamsah di sini. Kenapa dikatakan af'alul khamsah? Karena dia fi'il mudhari yang bersambung dengan alif itsnain. Seperti itu. Ghadan, ghadan. Nanti pelajaran berikutnya di masubat. Ghadan nanti di pelajaran berikutnya ini dharaf maf'ul fi. Nanti itu di pelajaran berikutnya. Qala wa nahnu antumani tusafirani ghadan. Itu sudah kurang lebih sama dengan intinya tusafirani marfu dengan subutun nun karena dia afal khamsah. Qala syekh rahimahullahu taala fa qauluna yusafirani wa kadza tusafirani fi'lun mudhari'un marfu'. Kenapa marfu'? Li tajarrudihi minan nasib wal jazim. Karena dia kosong dari yang menasabkan dan menjazmkan. Dengan bahasa saya tadi, karena tidak ada yang menasabkan dan menjazmkan. Tajarrud. Wa marfu'ihi tanda rafanya adalah thubutun nun. Qala huwa li tsnain fa'il. Kalau mau lengkapnya tsnain fa'il. Mabniun ala sukun fi mahall rafa. Kalau lebih lengkap lagi dan dia iya jumlah fi'il dan fa'il fi mahall rafa khabar mubtada. Itu mau kalau lengkap lagi. Tapi yang sekarang kita titik beratkan adalah i'rab tusafirani dan yusafirani. Intinya yusafirani tusafirani fi'il mudhari' marfu dengan thubutun nun. Kenapa? Karena dia termasuk afal hamzah. Kenapa dikatakan afal hamzah? Karena dia fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif itsnain. Itu intinya. Qala wa qad ra'aita ana fi'il mudhari' al-musnad alif itsnain. Nah, sekarang beliau sedang memberikan kepada kita gambaran kenapa tadi dibaca kadang yusafirani, kadang tusafirani. Kadang awalnya ya, kadang awalnya tak. Kata beliau, kata ra'aita. Kata dia tadi, ana fi'il mudhari' fil mudhari' al-musnadi alif itsnain yang disandarkan kepada alif itsnain. Qad yakun mabdu'an bil ya. Kadang diawali dengan ya. Yusafirani. Apa maknanya? Fungsinya lidalalati adal ghaibah. Untuk menunjukkan bahwasanya pelakunya, subjeknya, fa'ilnya itu orang ketiga, ghaibah. Iya. Dua teman itu keduanya, ini mereka berdua orang ketiga. Iya, mereka berdua kafir bisa Allah. Adapun waqad yakunu maghdubita dan kadang ternyata dia dimulai dengan ta tusafirani antuma tusafiran dengan ta tusafirani. Kenapa? Di dalam al-khitab untuk menunjukkan pelakunya, subjeknya itu orang kedua. Kalian berdua, kalian. Oh, tadi kan mereka berdua, sekarang kalian berdua. Safar besok. Ya. Kalau untuk orang ketiga dengan ya. Kalau untuk orang kedua dengan tak. Itu kenapa kadang diawali dengan ya, kadang dengan tak. Qala wa amal musnad alif isnain. Adapun musnad ke alif isnatain yang dua muannas. Panahu al-hindani tusafirani ghadan. Wanahu antuma yahindani tusafirani ghadan. Apa irobnya al-hindani mubtada. Kalau mubtada berarti marfu. Apa tanda rafanya? Alif. Kenapa tanda rafanya alif? Karena dia musanna. Apa itu musanna? Tadi sudah kita baca. Tusafirani, ini sedang membahas kita sekarang, fil mudhari' marfu. Apa tanda rafanya? Nun. Kenapa tanda rafanya nun? Karena dia termasuk af'alul khamsah. Kenapa masuk af'alul khamsah ini? Karena dia fil mudhari yang bersambung dengan arif isnatain. Ya, dua hindun itu keduanya akan safar besok. Qala fatusafirani, tusafiran bil misalain, dan dua contoh tadi, al hindani tusafirani, antuma ya hindani tusafirani, itu fil mudhari marfu disebutin nun. Qala wal alif, dan alif fa'il mabni sukun fi mahal rafa. Qala wa minhu ta'lamu anna al-fi'la al-mudhari' al-musnad ila fi isnatain fil mudhari' yang disandarkan kepada alif isnatain, alif yang menunjukkan dua muannas, la yakunu mabdu'an illa bi ta', tidaklah dimulai kecuali dengan ta', lidalalah ala ta'nitsil fa'il, untuk menunjukkan fa'ilnya itu muannas. Sawa kana ghaiban, apakah ghaib untuk orang ketiga misalnya awal, amkan hadir atau untuk orang kedua, untuk orang hadir muhatab yang orang kedua yang sedang ada di tempat yang sedang diajak bicara, kami salis tani, itu bedanya. Kalau alif isnain, kalau fil mudhari yang bersambung dengan alif yang menunjukkan muzakkar, bisa dimulai dengan ya, bisa dengan ta. Kalau fil mudhari yang disandarkan dengan alif isnatain yang menunjukkan dua muannas, itu hanya dimulai dengan ta. Ini yang saya bilang apa? Yang saya bilang namanya fawariq. Fawariq. Apa bedanya isnain dan isnatain? Apa perbedaannya? Ini penting. Ya, apapun bidang ilmunya diupayakan. Ya, dikuasai definisi-definisi, pembagian-pembagian, dan perbedaan-perbedaan. Sehingga di kitab berikutnya lebih mudah lagi kita pahami. Wallahu a'lam. Insyaallah. Kayaknya sampai sini aja.